Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزني الله وإياكم بايك حاضرين جماعة مسجد دار الإصلاح دار الإحسان. Biasanya kita di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang. Pertama karena ukuran masjid di sana yang kurang memadai lagi menampung jamaah dan tempat parkir. Kedua, adanya kebaikan dari DKM, pengurus Masjid Darul Ihsan, jazakumullahu khairah, yang telah memberikan tempat bagi kita di sini. Maka kita pindahkan untuk kajian Kitab Tauhid yang biasa diadakan di Jalan Jurang Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang Bandung. Kita pindahkan ke sini untuk mulai sekarang dan selanjutnya. Juga para pendengar Radio Roja, baik Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Masjid Radio Roja Lampung, Radio Roja Pontianak, juga Berau, juga Tanjung Pinang, juga Radio Rai Padang, juga Radio Al-Bayan Cianjur, dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, dan para pemirsa TV Roja dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa di tempat yang bagi kita baru, lebih nyaman, lebih luas, dan lebih strategis, yang mudah-mudahan pengaruh dakwahnya insya Allah lebih baik. Kita kemarin Jumat yang lalu sudah sampai pada bab mengamalkan amalan akhirat dengan niat untuk memperoleh dunia. Mukaddimah dari bab ini sudah kita jelaskan, juga dalil pertama dari ayat sudah kita bahas. Kita lanjutkan dengan dalil dari hadis. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Jihad bab al-harasah fil ghazwi, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wantakasa, wa idha shika falan taqasha. Tuba li abdin akhidin bi ana'i farsihi fi sabilillah, ash'atha ra'suh mubaratan qadamah, in kana fil harasah kana fil harasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah, idza inista'dhana lam yu'dhan lahu, wa in syufi'a lam yushaffa'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah. Khamisah itu pakaian yang mewah, pakaian yang bagus. Celaka juga hamba khamilah. Khamilah itu tempat tidur, kasur yang kualitasnya bagus. Mungkin seperti spring bed pada zaman sekarang yang harganya mungkin puluhan juta. Apabila dia diberi, dia ridha. Apabila tidak diberi, dia murka, dia marah. Celakalah dia dan akan binasa. Kemudian kalimat berikutnya, tuba li abdin akhidin bi anani farasihi. Tuba, berbahagialah orang yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Dia kumal. Orang Sunda bilang dekil and dekucel. Ya dekil, ya kucel. Kedua kakinya berlumuran debu. Kalau dia di harasah, dia tetap di harasah. Harasah maknanya nanti akan kita jelaskan. Kalau dia di saqah, dia tetap di saqah. Kalau dia minta izin, tidak akan diberikan izin. Kalau dia minta pertolongan, tidak akan diberikan pertolongan. Nah, di sini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini yang akan kita bahas di sore hari ini. Yang dimaksud abdud dinar, dinar itu uang emas. Ada dua jenis uang emas pada zaman itu, dinar dan dirham. Dinar uang emas, yang satu dinarnya sebanding dengan 4,25 gram emas. Sekarang mungkin sekitar 2,5 jutaan lah satu dinar ini. Adapun dirham, dirham ini uang perak, yang satu dirhamnya sebanding dengan 3 gram perak. Atau untuk zaman sekarang mungkin seharga 60 atau 70 ribu rupiah. Orang ini disebut hamba dinar atau hamba dirham, disebutkan li annahu ta'allaqa bihi ta'alluqal amdi birrab fakana akbaru hammih. Orang ini disebut hamba dinar karena keterikatan, keterkaitan hati orang itu terhadap uang, terhadap dinar, seperti keterkaitan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menjadikan uang dinarnya tersebut sebagai sebesar-besar cita-cita hidupnya. Dia lebih memprioritaskan, menomorsatukan, mementingkan uang daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik uang itu berupa dinar ataupun dirham. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menerangkan hadis ini yang dikutip oleh muallif rahimahullah, wa qad arada al muallif bi hadzal hadis ay yubayyana anna minan nasi may ya'budu ad-dunya ay yatadallalu laha wa yakhda'u laha wa takunu manahu wa ghayatuhu fayaghdabu idza faqadat wa yarda idza wujidat wa li hadza samma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hadza sya'ni man hadza sya'nuhu 'abdan laha. Muallif atau pengarang kitab tauhid ini mencantumkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa di kalangan manusia ada orang yang menyembah dunia, menjadi hamba dunia. Maknanya adalah orang itu merendahkan diri dan patuh pada kepentingan dunia dengan makna tujuan utama, cita-cita hidupnya hanyalah dunia. Marah atau ridhonya, kecewa atau tidaknya, bahagia atau menderitanya karena dunia. Makanya orang seperti ini oleh Nabi SAW disebut hamba dunia. Ucapan Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, celaka hamba uang dinar dan hamba uang dirham, dinar dan dirham, menunjukkan orang tersebut pertama menjadikan uang sebagai segala-galanya dalam hidupnya, sebagai sebesar-besar cita-cita dalam hidupnya, sebagai sesuatu yang paling dipentingkan dalam hidupnya. Makanya disebut hamba. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan ta'isa, celaka orang itu. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menerangkan makna ta'isa di sini ada dua. Pertama, mimbabil ikhbar, dalam rangka memberi kabar, memberi informasi, memberi berita orang ini akan celaka. Yang kedua, mimbabil doa alaihim, dalam rangka mendoakan keburukan, kecelakaan kepada mereka. Kata orang Sunda mah sing cilaka tah jelema nu kitu teh. Yang artinya biar celaka tuh orang yang menjadikan uang sebagai cita-cita tertinggi dalam hidupnya, yang menghambakan diri kepada uang biar celaka. Jadi ada dua makna, bisa mimbabil ikhbar dalam rangka memberikan informasi. Kedua, mimbabi doa dalam rangka doa. Saya tanya nih, dengan pelajaran-pelajaran yang pernah kita jelaskan, mana yang lebih kuat, informasi atau doa? Informasi lebih kuat, barakallahu fi. Kenapa? Kalau informasi berisi berita yang sudah pasti. Nabi SAW itu berbicaranya tidak dengan pikiran, tidak dengan perasaan, tidak dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu. Allah menjamin hal itu dalam Al-Quran. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dibicarakan ya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang dimaksud hawa nafsu sini adalah ra'yu. Yang dimaksud hawa nafsu ini adalah akal. Makanya orang-orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, terutama masalah akidah, masalah tauhid dengan akal, disebut kadang ahlul ra'yi, kadang disebut ahlul ahwa. Sama, ahlul ra'yi atau ahlul ahwa. Ahlul ahwa, ahlul hawa nafsu. Ahlul ra'yi, ahlu yang orang yang selalu menggunakan ra'yi. Sama maknanya. Dan ranah akidah, ranah tauhid, ranah Ghaib bukanlah garapan akal, tapi harus disandarkan kepada wahyu. Jadi Nabi SAW berbicara, celaka orang yang menghambakan dirinya kepada uang. Itu informasi. Informasi yang beliau terima dari Allah Azza wa Jalla. Bukan pendapat pribadi beliau tanpa instruksi dari Allah. Sebab kalau Nabi SAW berbicara tentang wahyu, tentang al-Islam, tapi bersumber dari pendapat pribadinya, lalu orang-orang menganggap itu dari Allah Azza wa Jalla, Nabi terkena ancaman. Apa ancamannya? Urat lehernya seketika itu juga diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mati seketika itu juga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah 44-48. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatid fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, ini dari Allah wahyu, padahal bukan, hanya pendapat pribadinya, laqadna minhu bil yamin, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Ini ancaman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah membuktikan Nabi wafat dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan selama hidupnya beliau tidak pernah mengarang-arang atas nama Allah, mengada-adakan syariat yang bersumber dari pendapat pribadinya lalu diaku-aku sebagai dari Allah. Enggak. Nah, termasuk ucapan beliau dalam hadis ini, Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul dirham. Ini mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi dari Allah kepada umatnya bahwa orang seperti itu celaka-celaka. Dan itu pasti, karena informasi. Makanya informasi lebih kuat daripada doa. Adapun kalau Nabi SAW berdoa kepada Allah, pasti dikabul enggak? Belum pasti dikabul. Ada enggak kasus-kasus di mana Nabi berdoa tapi dikabulkan? Tapi tidak dikabulkan? Banyak. Nabi SAW berdoa agar umatnya tidak berpecah belah. Ditolak doanya oleh Allah SWT. Pernah kita bahas kan dalam kitab Tauhid ini? Ketika Nabi SAW perang Uhud, beliau sampai berdarah, sampai 4 gigi depannya itu apa? Tanggal, sampai berlumuran darah. Sampai-sampai beliau berdoa. Berdoanya di dalam sholat, mendoakan kecelakaan kepada 4 orang kafir yang melukai dirinya dengan disebut namanya. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Beliau sebut namanya di dalam sholat, bayangkan. Padahal sholat adalah momen yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. Allahumma al'an fulan, ya Allah laknat itu si fulan, dalam sholat. Yang berdoa siapa? Nabi SAW. Apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Ini ada kewajibanmu, urusanmu dalam urusan ini sedikit pun, hai Muhammad. Menegur. Dan ternyata 4 orang yang beliau doakan keburukan dalam sholatnya masuk Islam dan bagus keislaman. Menjadi orang-orang soleh. Jadi ada kalanya doa Nabi SAW tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi secara umum doa beliau makbul, dikabulkan oleh Allah. Tapi ada kalanya tidak. Oleh karena itu, mimbabil ikhbar, sabda Nabi dalam rangka memberikan informasi, itu lebih kuat daripada sekedar doa. Kalau doa mungkin ditolak, mungkin dikabulkan, tapi kalau informasi memberitahukan hal yang sudah pasti berdasarkan wahyu. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Wa hadza may yu'na bimadharihi wa asasihi, li'anna al-khamisah kisa'un jamil, wal khamilah farasun wathir, laysa lahu hammun illa hadzal amr, fa idza kana 'abidan li hadhil umur, li'annahu sarrafa laha juhuduhu wa himmatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba khamisah. Khamisah pakaian, fashion. Orang itu kan kalau punya banyak uang selalu ngincer pakaian terbaru yang keluar, hasil rancangan perancang pakaian ternama. Gak peduli berapa ratus juta dia akan beli. Padahal dipakainya belum tentu sepekan sekali, hanya pada momen event-event tertentu. Sekali dua kali pakai dianggap sudah ketinggalan zaman ya. Kalau kita kan sebelum belelma terus. Baju saya pakai ini sudah 2-3 tahunan meureun. Tapi masih bagus ya. Karena pemeliharaan. Yang nyucinya apik dan yang nyetrikanya, yang ngurusnya. Makanya tetap kelihatan bagus, tapi harganya enggak mahal, enggak apa sampai jutaan. Nah, Nabi selesai menyatakan celaka hamba fashion, khamisah. Juga celaka hamba khamilah. Khamilah, peralatan yang lux, yang bagus. Tempat tidur, kursi, meja, seluruh perawatan, semuanya lux. Yang apabila ada yang jelek dari segi merek, dari segi umpamanya potongan, walaupun masih bagus, dia merasa sudah tidak layak pakai, beli lagi yang baru. Itu dibuang atau diberikan. Karena di salah gengsi dia diletakkan, disimpan, dan menjadi sumber penilaian dalam kacamata orang lain yang datang ke rumahnya. Kalau melihat, wah seluruh perabotannya mewah, lux dan seterusnya, hormat. Kehormatannya terletak pada dunia, pada hartanya. Nah, bayangkan berkata muallif rahimahullah, pensyarah rahimahullahu ta'ala, fa idza kana 'abidan li hadhil umur li annahu sarrafa hadha juhudu wa himmatu fa kaifa biman arada bil amali salihi syai'an minad dunya fa ja'ala ad-dina wasilatan lid dunya fa hadha a'zam. Mungkin kita bertanya-tanya ya, judul bab yang kita bahas adalah beramal dengan amalan akhirat tapi diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Ini kan bab yang kita bahas. Judul bab yang kita bahas, beramal amalan akhirat, mengamalkan amalan yang disyariatkan, tapi niatnya duniawi. Ini sudah kita bahas kemarin, hari Jumat yang lalu. Tapi dalilnya kenapa ini? Kenapa Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham? Celaka hamba dinar, hamba uang, hamba pakaian, hamba perabotan, semuanya celaka. Kenapa ini dijadikan dalil tentang judul ini? Karena berkata pensyarah, bila orang yang seperti ini disebut dengan sebutan hamba dunia. Karena apa? Karena dia mengeluarkan seluruh kemampuan dia. All out, waktunya, pikirannya, semua kepentingannya untuk dunia, maka orang yang melakukan amal soleh yang disyariatkan tetapi meniatkan meraih keuntungan dunia dengan amal solehnya, menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kepentingan dunia, maka ini dosanya lebih besar. Itu istidlalnya, itu penerapan dalil hadis ini terhadap judul bab yang sedang kita bahas. Lalu ada tanda-tandanya. Tanda apa? Tanda hamba dunia. Hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, hamba fashion, hamba perabotan rumah yang mewah, yang lux. Ada tandanya. Apa tandanya? In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi, dia ridha. Senang, gembira, happy, bahagia. Tapi kalau enggak diberi, dia murka, dia marah, dia kecewa, dia sedih, dia bisa menangis. Apa maknanya? Ada dua makna. Makna yang pertama, kalau dia diberi, dia ridha. Siapa yang memberi? Makna pertama, yang memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga pemberian ini disebut al-iqta al-qadari. Pemberian berdasarkan takdir. Allah mentakdirkan dia memperoleh kekayaan, memperoleh uang, memperoleh apapun yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu berdasarkan hal itu dadanya lapang. Hatinya senang, dia happy, dia gembira, dia berbahagia dengan harta yang melimpah yang Allah berikan kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla, seret sekali rezekinya, setiap bisnis gagal total, bangkrut, baik karena memang salah urus, mismanagement, ataupun karena umpamanya ditipu orang, atau karena memang kalau dia dagang tidak laku dagangan. Bukan hanya keuntungan yang tidak didapat, modalnya juga habis. Barang-barangnya hancur karena tidak laku umpamanya. Seret. Allah tidak memberikan rezeki kepada orang itu. Pasti dengan hikmah tertentu. Maka dadanya sumpek, sempit, dia sedih. Lalu dia su'udzon kepada Allah. Dia murka. Fa'ilam yu'ta sakhita. Murkanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. Su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia mengatakan, limadha kuntu faqiran wa hadha ghaniyan? Kenapa aku tetap miskin tapi si itu kaya? Padahal aku sholat, aku selalu ke masjid, aku sering bangun malam untuk tahajud, aku sering melakukan saum Senin Kamis, aku sering hadir ke pengajian, aku selalu memelihara zikir pagi dan petang. Tapi kenapa ekonomiku seret, rizkiku sangat sulit? Tapi orang yang durhaka, orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat, orang yang tidak pernah kelihatan berjamaah di masjid, kok lancar-lancar saja tuh rezekinya. Akhirnya dia marah. Su'udzon kepada Allah, menuduh Allah tidak adil. Dia murkanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hamba dunia. Ya, kenapa? Padahal wallahu subhanahu wa ta'ala yu'ti wa yamna'u li hikmatin wa yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Padahal Allah Azza wa Jalla tidaklah dia memberi ataupun menghalangi baik rizki ataupun yang lainnya kecuali karena hikmah. Adapun dunia, dunia ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, juga diberikan kepada orang yang Allah benci. Ada enggak orang yang dibenci oleh Allah di dunia, tapi dunia Allah berikan kepadanya? Ya banyak. Contoh yang nyata siapa? Orang kafir. Orang kafir pasti dibenci oleh Allah Azza wa Jalla karena kekafirannya. Orang-orang durhaka, orang-orang ahli maksiat. Coba lihat kehidupan dunia mereka gimana. Rata-rata kaya. Rata-rata punya kuasa. Rata-rata punya jabatan. Punya apa yang mereka bisa banggakan dalam kehidupan di dunia ini. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang dibenci oleh Allah sekalipun. Juga Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Kita sudah pernah bahas ya. Kenapa orang yang ahli ibadah beriman kepada Allah Azza wa Jalla seringkali diseretkan rezekinya, diberikan musibah-musibah yang super berat. Dan kenapa orang yang durhaka, yang kafir, kok seneng-seneng aja hidupnya ya? Kita sudah bahas. Salah satu di antara hikmahnya adalah orang yang Allah seretkan rizkinya, ekonomi, orang yang Allah berikan kesulitan dan yang sejenisnya, itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Itu sebagai tanda Allah cinta kepada orang itu. Hadisnya banyak. Allah menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepada dia. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Dan sudah kita bahas. Dalam hadis yang lain yang juga sahih, Allah Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Musibah sebagai tanda Allah cinta kepada dia. Musibah sebagai tanda bahwa Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kebaikan kepada dia. Dan ini logis, super logis dan realistis. Kalau sepintas kita pikirkan, kata orang Sunda mah ongkoh cinta. Ongkohnya ini enggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesianya. Ongkoh cinta tapi nganya nyeri. Katanya cinta tapi kok ngasih penderitaan. Katanya menginginkan kebaikan tapi kok yang diberikan kesengsaraan gitu ya. Di mana letak cintanya, di mana letak kebaikannya? Dibahas oleh para ulama berdasarkan ayat dan hadis yang banyak tentang hal itu. Dan saya sering memberikan contoh dalam kehidupan di dunia ini ya. Seorang orang tua yang mencintai anaknya dengan cara mencintai yang benar. Bagaimana caranya? Malam jam 4 dibangunin lagi nyenyaknya, bangun bangun bangun. Ayo ke WC sana, gosok gigi, wudu, kemudian siap-siap datang ke masjid. Ya. Kalau enggak bangun juga, kadang-kadang dipukul, dicepret, gak bangun juga, ambil air seember, pasti bangun. Kenapa? Karena kasihan dia, sayang. Karena kalau dibiarkan dia dan kelak menjadi anak yang durhaka kepada Allah, melewatkan sholat subuh. Walaupun dengan dibegitukan si anak terasa menderita. Lagi nyenyak-nyenyak tidur harus bangun, gak mau bangun dicepret, dibanjur. Akhirnya terpaksa ke air. Awalnya terpaksa, tapi setelah masuk ke air, gosoki wudu, fresh semua. Semua rasa malas, semua ngantuknya hilang. Ada sesuatu kenikmatan dari suasana yang dirasakan di subuh tersebut. Ada kepuasan rohani yang tidak didapat kalau dia masih tetap tidur gitu kan. Akhirnya terbiasa begitu. Ya. Pulang sekolah kamu jangan main. Makan, ya, sholat, makan, kemudian nih buku baca. Nanti dikasih pertanyaan dari buku ini. Kalau main awas, mainnya nanti jam 2 sampai jam 3. Lewat semenit satu pukulan. Pukulannya pelan dan gak ke sini gitu ya. Anak menderita gak? Ya menderita. Maghrib sampai Isya, jangan kemana-mana. Nih Quran, baca, hafalkan surat anak. Ba'da Isya setelah makan malam, nih buku. Pelajari. Si anak menderita. Tapi apa akibatnya? Akibatnya anaknya pinter. Prestasi di sekolahnya bagus. Nilainya semuanya A. minimalnya B, enggak ada yang C, apalagi E. Anak jadi pintar. Karena itu dibiasakan, nanti lain kali setelah beberapa lama tidak perlu lagi dibangunkan, tidak perlu lagi dengan ancaman, tidak perlu lagi dengan peraturan. Anak akan menjadikan kebiasaannya sebagai sebuah kebutuhan. Efeknya baik kan? Nih, pelatih bela diri memiliki banyak murid, ada satu yang dianak emaskan. Bagaimana cara membedakan kasih sayang dia kepada anak emasnya? Itu akan memberikan porsi latihan yang lebih. Yang lain push up 20 kali, kamu 50 kali. Yang lain lari dulu keliling lapangan 3 putaran, kamu 10 putaran. Setelah 2 jam yang lain beres pulang, kamu nanti 2 jam lagi latihan lagi sama saya. Kan gitu ya? Menderita itu muridnya. Murid yang dianak emaskannya. Tapi apa akibatnya? Akibatnya anak emasnya ini jadi lebih kuat. Jadi lebih jagoan. Jadi lebih dibanding murid-muridnya yang lain. Hanya dalam jangka waktu yang tidak lama dia bisa menjadikan guru-gurunya untuk melatih murid-murid yang lain. Ini sebagai contoh ya, bahwa seringkali kecintaan orang kepada orang lain diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang membuat yang dicintainya menderita, tapi efeknya bagus. Allah Azza wa Jalla yang lebih sempurna segala-galanya, lebih lagi daripada itu. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Apa keuntungannya? Banyak. Dengan musibah itu dosa-dosanya berguguran tanpa harus tobat dari dosa-dosa tersebut. Dengan musibah itu Allah sabarkan dia, lalu Allah kocorkan pahalanya tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa perhitungan, langsung dikucurkan dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan musibah dia akan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan musibah dia akan merintih dan Allah suka mendengar rintihannya dalam doa dia. Dengan musibah doanya akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kan pernah membahas sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan adab-adab sakit ya. Adab-adab melayat orang yang sakit. Di antaranya ada satu hadis yang menerangkan orang yang sedang sakit, dia sedang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan doanya dikabulkan. Salah satunya firman Allah di dalam salah satu hadis kursi, Allah berfirman nanti di akhirat pada hari kiamat. Kata Allah, yabna Adam maridtu walam ta'udani. Hei anak Adam, dulu waktu kalian hidup di dunia aku sakit tapi kalian tidak melayat aku. Itu kata Allah. Anak Adam menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayat engkau, para engkau penguasa semesta alam, raja di raja, masa Allah sakit gitu ya. Kalau Allah menjelaskan, amma alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu, amma alimta in uddahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika kamu hidup di dunia ada hambaku sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit tersebut. Oh, yang dimaksud melayat Allah itu adalah melayat orang yang sakit. Karena ketika ada orang sakit, hambanya yang sakit, Allah berada di samping orang yang sakit itu. Dengan melayat orang yang sakit sama saja dengan melayat Allah Azza wa Jalla. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis itu menyatakan bahwa hadis ini menerangkan orang yang sedang sakit dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada Allah di dekatnya. Dan kedekatan hamba dengan Allah mengisyaratkan doanya didengar, dikabul. Coba lihat surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, terus ujibu da'wata da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Aku menjawab, mengijabah semua doa orang yang berdoa kepadaku. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa ketika sujud itu. Jadi ketika dekat, doa. Kedekatan seorang dengan Allah mengisyaratkan doanya dikabul. Hadis tadi, orang yang sedang sakit dan sakit termasuk salah satu musibah, menunjukkan musibah itu memberikan anugerah. Salah satu anugerahnya adalah doa orang yang sedang terkena musibah dikabul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang mukmin ya. Saya pernah jelaskan, orang musyrik rese, super nyebelin ketika hidup di dunianya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak nyebelin? Dia berbuat syirik. Dia musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Pas diberikan musibah, musibah yang mengancam nyawanya, dia berdoa. Berdoanya kepada siapa? Bukan kepada patung yang dia sembah. Berdoanya kepada Allah secara ikhlas. Padahal dia musyrik. Walaupun demikian Allah kabulkan. Setelah dikabulkan, diselamatkan, dia musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin itu orang. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mitnah kita, ngegibahin kita, ngejelek-jelekan kita, mencelakakan kita gitu, kita tahu, tiba-tiba dia datang minta tolong. Dengan memelas, melengis, kita kasihan. Ditolong, baris ditolong, jahat lagi ke kita. Coba gimana tindakan kita tuh kepada orang itu? Gemesnya ya, pasti ngancam. Sekali lagi dia minta ke saya, nih, kan gitu ya. Nah, orang musyrik ada yang kayak begitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza ghasyahum maujun fidzulal maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menumpang perahu itu di lautan, lalu mereka diombang-ambingkan oleh ombak, oleh gelombang yang dahsyat, siapapun takut itu. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoanya kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepada Allah. Doa ikhlas murni kepada Allah, tidak kepada yang lain. Falamma najahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan orang itu ke daratan. Allah menyelamatkan orang itu berarti dikabul tuh doa orang itu. Dalam ayat lain, fa idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Orang musyrik yang super nyebelin seperti itu, tapi ketika sedang ditimpa musibah berdoa kepada Allah, dikabulkan. Apalagi bukan orang musyrik. Apalagi orang mukmin ditimpa musibah, menjerit dia kepada Allah, berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi lihat, orang yang ditimpa musibah, dosanya berguguran tanpa harus bertobat dari dosa itu. Pahala dikocorkan atas kesabarannya tanpa harus berbuat apa-apa. Sekedar sabar, menahan diri dari semua hal yang Allah larang ketika menerima musibah. Dilarang ngomong yang jelek, dilarang menjerit-jerit, dilarang berputus asa, dilarang juga sampai mencakar-cakar pipi sendiri, dilarang juga sampai guling-gulingan gitu ya. Menahan diri, hanya sabar, amalan yang pasif seperti itu, pahalanya ngalir. Dosa gugur, pahala ngalir, doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, kemuliaannya meningkat melebihi daripada kemuliaan sebelumnya. Terus, Allah juga menjanjikan musibah tak akan berlangsung lama. Musibah itu ada akhirnya. Gelombang segimanapun dahsyatnya, pasti ada akhirnya. Hujan segimanapun lebatnya, pasti ada redanya. Dan setelah hujan reda, awan yang tadinya kelam menghitam, berubah, langit pun menjadi biru. Itu selalu begitu. Dan setelah musibah kesulitan berlalu, Allah janjikan dua kebahagiaan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dua kali Allah dalam satu surat berturut-turut menjelaskan inna ma'al usri yusron. Makna ayat itu sesungguhnya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Kita sudah jelaskan dari aspek balaghah, dari aspek kaidah ilmu sastra dalam bahasa Arab. Al-usri, inna ma'al usri, memakai alif lam dan disebut isim ma'rifat. Yusran memakai tanwin, tidak alif lam tapi tanwin, dan disebut isim nakirah. Dalam kaidah ilmu balaghah, bila isim ma'rifat diulang dua kali dengan kata yang sama, berarti maknanya itu-itu juga, bendanya itu-itu juga, walaupun diulang dua kali. Tapi kalau isim nakirah, walaupun lafadznya, katanya sama, tapi diulang dua kali, berarti dua benda yang berbeda. Lihat, al-usri ada alif lam, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Al-usri diulang dua kali, walaupun diulang dua kali karena dua-duanya ada alif lam, usri yang pertama dengan yang kedua itu sama, satu bendanya, itu satu kesulitan. Yusron walaupun sama lafadznya, tapi dua-duanya tanwin, menunjukkan yusron yang pertama dengan yang kedua itu beda, dua kemudahan. Setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Kalau tidak diberi musibah, adakah orang dosanya digugurkan tanpa tobat? Kalau tanpa musibah, apakah orang memperoleh pahala yang tidak ada batasnya? Kalau tidak ada musibah, belum tentu doanya dikabul dan didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walhasil, di balik musibah terkandung banyak hikmah, banyak anugerah, banyak kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diberikan musibah. Ya. Oleh karena itulah, maka bila Allah memberi harta atau kenikmatan lain, pasti karena ada hikmah tertentu. Dan bila Allah menahan harta ini dari seseorang, juga pasti karena hikmah yang Allah telah perhitungkan matang-matang demi kebaikan orang tadi. Jadi sekali lagi, dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, juga Allah berikan kepada orang yang Allah benci. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang durhaka, bahkan orang yang melecehkan Allah, melecehkan ajarannya, Allah berikan dunia kepada mereka. Allah jadikan mereka penguasa, Allah jadikan mereka orang kaya, Allah jadikan mereka orang berpengaruh di dunia. Dunia Allah berikan sekalipun kepada orang yang Allah benci. Tapi agama hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Baik agama ini berupa pemahaman yang lurus, ataupun berupa keinginan untuk mengamalkan agama tersebut dengan pengamalan yang benar. Pemahaman tentang agama yang benar disebut hidayatul irsyad. Keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan agama itu disebut hidayatul taufik. Berpadulah antara hidayah irsyad dan hidayah taufik dalam dirinya. Dan orang yang diberikan hidayah seperti ini hanyalah orang yang Allah cintai. Orang yang Allah benci, enggak akan Allah berikan pemahaman yang benar tentang agama. Dan tidak akan Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk mengamalkan agama itu. Banyak orang yang mempelajari Islam, tapi Allah sesatkan pemahamannya. Contohnya siapa? Banyak. Contohnya para orientalis di barat tuh. Mereka mempelajari Islam. Di antara mereka ada yang hafal Quran. Di antara mereka ada yang fasih berbahasa Arab. Di antara mereka ada yang menguasai mustalahul hadis, bahkan mengarang kitab mustalahul hadis. Tapi tetap dalam kekafirannya. Dan Allah sesatkan pemahamannya. Bagaimanapun sentimental keyakinannya mempengaruhi mereka dalam memahami ajaran Islam yang mereka pelajari tersebut. Walaupun mereka mempelajari Islam, menjadi profesor, doktor di bidang keislaman, ilmu-ilmu Islam, tapi mereka tetap dalam kekafirannya. Itu banyak. Ya, Allah sesatkan pemahaman mereka dalam hal ini. Jadi, ciri hamba dunia apabila diberi, mereka ridha. Dan apabila tidak diberi, mereka murka. Keriduan dan kemurkaannya murni didasarkan pada kepentingan dunia. Ya. Sedangkan seorang mukmin wajib ridha dengan setiap ketetapan Allah yang Allah takdirkan untuk dirinya. Kalau diberi, dia akan bersyukur. Kalau tidak diberi, dia akan bersabar. Dan itulah perkara yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa madzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena urusan orang mukmin semuanya baik, enggak ada satupun yang jelek. Dan itu tidaklah layak dimiliki kecuali hanya oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan hal yang membuat hatinya lapang, dadanya juga lapang, maka dia bersyukur. Tapi kalau dia ditimpa musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi, dia akan bersabar. Dan dua-duanya baik. Diberikan kesenangan syukur, baik. Diberikan penderitaan, dia sabar, juga baik. Dua-duanya baik. Tak ada sesuatu pun yang berefek buruk bagi seorang mukmin, apapun yang dialaminya, apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya. Kalau takdirnya berupa takdir yang baik, dia bersyukur dan itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau takdir yang Allah berikan kepada dirinya adalah takdir yang buruk, dia bersabar dan itu pun baik juga akibatnya bagi dirinya. Ini makna yang pertama, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi, dia ridha. Kalau tidak diberi, dia murka. Maksud diberi adalah diberi oleh Allah dan murkanya, kecewanya, suudzonnya juga kepada Allah. Ini maksud yang pertama. Yang kedua. Wa yuhtamalu ay yurada bil i'tahuna asy-syar'i ay in u'tiya min malin yastahiquhu min al-amwali syar'iyyah radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kedua, mungkin juga makna pemberian di dalam hadis ini adalah pemberian syar'i. Artinya secara syar'i dia diberi harta yang memang menjadi haknya. Seperti dia fakir, dia miskin, diberikan zakat atau infak atau sedekah. Dia kesulitan, kemudian secara syar'i dia wajib dibantu oleh yang lainnya yang memiliki kemampuan untuk membantunya. Diberi. Maka kalau dia diberi bagian dari zakat, dari infak, dari sedekah, dia senang. Dia suka, dia gembira dan dia tambah loyal kepada ajaran Islam ini. Tapi kalau ternyata tidak diberi, baik tidak diberi itu karena memang dia tidak berhak secara syar'i, tapi dia merasa dirinya berhak. Secara syar'i dia kaya, tapi dirinya merasa miskin karena itulah tidak diberi, atau memang dia secara syar'i layak untuk diberi tapi karena satu dan lain hal dia ternyata tidak kebagian, murkalah dia, marahlah dia, marah ke kaum muslimin, marah juga kepada Allah, akhirnya enggak mau loyal lagi kepada ajaran Islam. Kan lucu ya, ini beragama ini untuk Allah atau untuk apa ini? Ada orang yang marah kepada seseorang, kepada orang lain, kemarahan kepada orang lain itu dia lampiaskan dalam bentuk melanggar syariat. Enggak lucu itu. Dia beragama ini selama ini untuk apa dan untuk siapa? Untuk Allah kah atau untuk orang kah? Kan gitu. Seperti contoh umpamanya. Orang selama ini ngaji. Karena ngaji dia tahu beberapa hal yang dijelaskan dalam pengajian. Dia tidak lagi merokok. Dia tidak lagi isbal. Kalau wanita dia tidak lagi mengumbar aurat. Tidak lagi umpamanya narsis. Tidak lagi apa satu lagi yang kayak gitu tek tek tek. Sepi. Selfie. Selfie apa selfie, pakai F atau pakai V? Pakai apa? F? Pakai L. F. Selfie. Maklum orang Sunda. Tahu. Terlarang. Suatu saat dia kecewa. Oleh orang. Baik orangnya koordinator pengajiannya. Atau umpamanya ikhwan atau akhwat yang selama ini ngajak ke pengajiannya. Atau mungkin ke ustadznya. Atau ke siapa aja yang merupakan bagian dari dakwahnya. Marahlah dia. Marahnya apa? Melanggar syariat itu. Isbal lagi. Ngerokok lagi secara sengaja gitu ya. Buka lagi auratnya. Berselfie ria lagi. Loh, itu orang beragama itu untuk siapa? Dan untuk apa sih? Untuk orang atau untuk Allah Azza wa Jalla? Ingin menarik perhatian Allah atau perhatian orang? Ingin dinilai oleh Allah atau oleh orang? Bisa-bisa hapus itu semua pahala dari ibadah yang selama ini dilakukannya. Karena apa? Terbukti dia beribadahnya untuk orang, bukan untuk Allah. Buktinya ketika kecewa ke orang, ayat Allah yang dilanggar. Aturan Allah Azza wa Jalla yang dia langgar. Kan begitu? Kan gak lucu. Berdasarkan hal itulah maka ini salah satu di antara Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah, Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ini makna yang kedua dan kedua makna ini benar. Syaikhul Utsaimin menyatakan wa kullal ma'nayaini haqqun. Wahuma yadullani ala anna hadha ar-rajul la yarda illa lil mal wa la yashat illa lahu wa li hadha sammahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abdan lahu. Kedua hal ini menunjukkan bahwa orang ini tidaklah dia ridha kecuali karena dunia. Tidaklah dia marah dan murka kecuali juga karena dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai orang itu dengan sebutan hamba bagi dunia ini. Nabi kemudian menegaskan ta'isa wan takasa. Tadi di awal sudah disebutkan ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamisah. Disebutkan diundangan mengulang setiap lafad ta'isa dan pengulangan itu maknanya ta'kid. Lalu setelah keempat poin tadi disebutkan dinar, dirham, khamisah, khamilah. Lalu setelah keempatnya disebutkan diulang lagi ta'isanya, ta'isa wan takasa. Lima kali itu disebut, lima mah begini. Lima kali itu disebut diulang ta'isa. Lima kali penekanannya. Ta'isa maknanya khaba wa halaka, kemudian wan takasa ay intakasat alaihil umur, bihaitsu la tatayassaru lahu fa kullama arada syai'an inqalabat 'alaihil umur khilafa ma yuridu. Selain ta'isa alias khaba wa halaka juga disebut intakasa. Makna intakasa urusannya terbalik. Dalam arti Allah tidak akan lagi mempermudah urusan dia. Bila dia menghendaki sesuatu, perkaranya akan terbalik. Dia akan mengalami apa yang menjadi kebalikan dari keinginannya. Inginnya begini, tapi yang dia alami sebaliknya. Dan ini sekali lagi mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi dari Rasul SAW yang bersumber dari Allah kepada manusia. Orang yang seperti itu akan mengalami tiga kerugian, dunia dan akhirat. Pertama, makna ta'isa la khaba wa halaka, dia rugi dan binasa. Yang kedua, intakasa. Intakasa maknanya adalah inqilabul umur, terbaliknya perkara yang sedang dia alami. Dia mengalami apa yang sebaliknya dari keinginannya. Inginannya, inginnya A, yang dialami A aksen. Inginnya dingin, yang dialami panas. Inginnya dia merah, yang dialaminya putih. Ini makna dari intakasa. Allah membalikan urusan yang dia alami bertolak belakang dengan keinginan yang dia inginkan. Dan ini merupakan azab di dunia yang Allah segerakan. Belum di akhiratnya dia rugi dan juga binasa. Ya. Nah, orang yang seperti ini yang disebut dengan hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, hamba khamilah, atau rincian dinar, dirham, khamisah, dan khamilah sebagai simbol duniawi pada zaman itu. Pada hakikatnya, apapun bentuk dunia yang dijadikan sebagai cita-cita utama dalam hidup, orang yang mencita-citakan duniawi tersebut disebut hamba dunia. Disebut empat perkara tadi, dinar, dirham, khamisah, dan khamilah, karena itulah empat benda yang dianggap paling berharga dan paling dicari oleh orang di zaman itu. Mungkin zaman sekarang berbeda lagi ya. Bukan dinar dan dirham, tapi mungkin falas, mungkin perusahaan, mungkin kartu kredit gitu. Walaupun kartu kredit itu menunjukkan dia banyak hutang, tapi dianggap terhormat. Walaupun banyak hutang, lebih banyak kartu kreditnya, lebih banyak hutangnya. Kenapa terhormat? Karena orang yang diberi kartu kredit hanyalah orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih. Nah, kalau umpamanya coba supir angkot, coba tukang ojek ngajukan kartu kredit ke bank, bisa gak dipenuhi? Enggak. Coba mahasiswa yang ngekos datang ke bank, saya ajukan kartu kredit dengan limit 10 juta per bulan, bisa gak dikasih? Enggak mungkin. Bapak saya kaya loh, punya 3 perusahaan di sana, di kampung. Tetap yang dilihat dia, lihat KTP, lihat juga rumah yang dia tempati, apakah ngontrak, kos, atau rumah sendiri. Kalau rumah sendiri sudah berapa tahun gitu kan, disurvei kan begitu. Lihat slip gajinya mencukupi untuk menyicil apa enggak, kan begitu ya. Kalau ternyata ngontrak, wah enggak bisa. Pas umpama kartu kreditnya sudah full, sudah habis limitnya, kabur. Dikejar ke kontrakannya, udah habis kontrakannya kan, rugi banknya. Gak sembarangan tuh. Pada intinya, hamba dunia adalah hamba yang menjadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi dalam hidupnya. Dan dia akan mengalami 3 kerugian. Kerugian yang pertama adalah dia rugi, kedua binasa, dan yang ketiga dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dan inilah jenis manusia pertama yang diterangkan dalam sepotong hadis ini. Adapun potongan kedua dalam hadis ini berbicara tentang tipe orang yang sebaliknya dari hal tadi. Tapi kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskannya. Penggalan kalimat yang kedua dalam hadis ini akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang di tempat ini pula gitu ya, insya Allah. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab sampai menjelang maghrib. Dan seperti biasa, mohon maaf kepada jamaah di sini, khusus pengajian hari Jumat ini pertanyaan dihususkan untuk para pendengar radio di mana saja berada, nanti melalui koordinasi Radio Roja Cilengsi. Adapun jamaah di sini sabar, besok dan lusa ada kesempatan untuk bertanya jawab langsung dengan saya. Ya, cukup sampai di sini, dan kepada akhi Fawas di Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik pendengar ataupun dengan pemirsa. Alhamdulillah, amin. Silakan Fawas. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Tidak jelas, silakan. Iya, intinya pertanyaan dari beliau, ketika seseorang sakit kemudian sembuh, bagaimana kondisinya, apakah kesembuhan itu juga merupakan ujian dari Allah Taala? Kemudian yang berikutnya, apabila sebelumnya seseorang yang jauh dari agama Allah kemudian sakit hingga meninggal, apakah ini juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Taala dengan sakit yang tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan. Iya. Barakallahu fik kepada ibu penanya. Dua pertanyaan. Kalau sudah sakit lalu sembuh, apakah kesembuhan ini merupakan ujian? Iya. Baik yang positif ataupun negatif, menyenangkan atau membuat kita menderita, semua itu ujian, fitnah. Karena menguji kita, apakah kita bisa mengantisipasi hal tersebut secara benar ataukah secara keliru. Kalau cara mengantisipasinya keliru, salah, dia berdosa. Kalau cara mengantisipasinya benar, dia berpahala. Termasuk sembuh setelah sakit, itu juga menjadi ujian lain bagi dia. Selain anugerah, anugerah dari Allah berupa kesehatan dan kesembuhan, anugerah tersebut sekaligus menjadi ujian. Kalau setelah sembuh dia kembali bermaksiat, setelah sembuh dia tidak bersyukur kepada Allah atas kesembuhan yang diberikan, setelah sembuh kembali dia lalai dari melaksanakan kewajiban, maka itu cara yang keliru dalam mensyukuri atau mengantisipasi kesembuhannya. Tapi kalau setelah sembuh dia bersyukur kepada Allah, dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, dia lebih banyak lagi beristighfarnya, berzikirnya, berinfaknya, bersedekahnya dan taqarrubnya. Karena itu satu-satunya cara bersyukur yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sholat lama sampai bengkak kaki. Oleh Aisyah ditanya, engkau kan sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu, sedang ataupun yang akan datang. Kenapa ibadahnya kayak begini? Beliau menjawab, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Wahai Aisyah, apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Justru karena sudah dijamin ampunan, jamin surga, harus bersyukur. Cara bersyukurnya tambah hebat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif menukil perkataan seorang alim, seorang ulama, ketika ditanya, ya, apa sebesar apa pahala dari sebuah amalan? Beliau menjawab, jangan kamu bertanya pahala dari amalan, tapi tanyakan kepada dirimu rasa syukur apa yang harus kamu lakukan kepada Allah setelah Allah memberi nikmat hidayah kepada kamu sehingga kamu bisa melakukan amalan tadi. Kamu bisa beramal itu karena apa? Karena nikmat Allah. Nikmat berupa hidayah. Tanpa hidayah kamu tidak akan bisa beramal soleh tadi. Setelah Allah berikan amal soleh, kamu beramal. Setelah Allah berikan hidayah untuk beramal soleh, kamu beramal soleh. Itu nikmat yang harus kamu apa? Harus kamu syukuri. Pikirkan rasa syukur yang bagaimana yang harus kamu tunaikan kepada Allah. Makanya para sahabat zaman dahulu, kalau mereka bangun malam lalu tahajud sampai subuh, esok siangnya mereka melakukan saum sunat. Dan saum sunatnya tersebut mereka niatkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas hidayah tadi malam, sehingga dengan hidayah itu dia bisa sholat tahajud. Setelah dia diberikan hidayah untuk sholat, untuk saum sunat, dan dia bisa saum sunat karena hidayah Allah. Dan hidayah itu nikmat. Dia harus berpikir mensyukuri nikmat hidayah saum sunat ini dengan melakukan ibadah yang lain. Begitu dan begitu terus. Maka Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadlah kamu kepada Allah sampai datang ajal yang meyakinkan. Satu-satunya yang menjadi pemutus dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah ajal. Berkata Musa alaihi salatu wassalam yang riwayatnya dinukil Imam Ibn Rajab. Kata Nabi Musa, Rabbi in ana sallaitu famin qibalik, wa in tasaddaqtu famin qibalik, wa in ballagtu risalatak famin qibalik, fa kaifa ashkuruka. Ya Allah, bila aku salat, salatku itu karena hidayah-Mu. Bila aku sedekah, sedekah itu karena hidayah-Mu. Dan bila aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu pun karena hidayah-Mu. Termasuk bila aku bersyukur kepada-Mu, syukurku itu karena hidayah-Mu. Bagaimana lagi aku harus bersyukur? Lalu berfirman Allah, Al-an ya Musa qad syakartani. Sekarang hai Musa, engkau sudah bersyukur kepada-Ku. Dilihat dari riwayat-riwayat itu, Imam Ibn Rajab menta'rif atau mendefinisikan syukur dengan cara, syukur itu adalah i'tirafun nafsi bi ajzi nafsihi, pengakuan diri tentang lemahnya diri ini dalam menunaikan rasa syukur kepada Allah sekalipun sudah berusaha maksimal. Aduh, kurang juga nih rasa syukur. Maka berarti orang itu sudah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu nikmat apa? Nikmat hidayah. Nikmat kesehatan juga wajib disyukuri. Dengan cara gimana? Gunakan itu kesehatan sesuai dengan kehendak Allah. Pakai itu kesehatan untuk ibadah, untuk taat, untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjauhi kemaksiatan. itu cara mensyukuri kesehatan atau kesembuhan. Di saat orang menggunakan kesehatannya kembali untuk melanggar perintah Allah, Allah berikan kesehatan kepada dia, kesehatan pemberian Allah ini dia gunakan untuk menentang lagi syariat Allah, berarti dia tidak bersyukur atas nikmat sehat. Dia tidak lulus dalam ujian diberikan nikmat sehat, dan Allah akan mengada dan menghisab atas sikap kufur dia. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Kedua tadi apa? Oh iya, sekarang orang berbuat maksiat lalu sakit sampai mati. Apakah tetap sakitnya mengurangi dosanya? Iya. Seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia di alam dunia termasuk waktu sakaratul maut itu mengurangi dosanya. Kalau umpama dia sampai mati, ya, bagaimana? Apakah dia, kan dia durhaka tuh? Tapi sebelum matinya sakit lama dan menderita sampai mati tidak pernah tobat. Ketika sakitnya tidak tobat, sampai matinya tidak tobat dari dosa-dosanya, maka akan dikalkulasikan. Apakah penderitaan selama dia sakit itu menghapus seluruh dosa maksiat selama hidupnya atau hanya sebagian saja? Kalau hanya sebagian yang terhapus, berarti ada sebagian lain yang tersisa, maka itu akan diperhitungkan di akhirat. Nanti itu yang akan apa? Ditimbang dengan apa? Dengan pahala. Pahala dia berapa dari kebaikan-kebaikan dia? Dosa dia berapa dari dosa maksiat dia dikurangi dengan penderitaan selama sakit sampai mati? Udah dikurangi itu. Masih ada saldo, lalu ditimbang. Disinilah berlakunya ayat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'isyati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi pahalanya lebih berat, lebih banyak, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat atau yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Jadi apakah dia nanti akan langsung ke surga ataukah akan ke neraka terlebih dahulu kalau dia muslim yang ahli maksiat, tergantung apakah sakit yang dideritanya sampai mati itu menghapus seluruh dosa ataukah hanya sebagian dosa. Kalau hanya sebagian dosa, nanti dosa yang tersisa ditimbang dengan pahala yang dia kumpulkan selama hidupnya. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut Fawas. Tolong diulang lagi ya. Bapak Abdullah di Sulawesi, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Mana hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Yang dimaksud dengan kebiasaan suatu kaum adalah sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, baik dalam hal beribadah maupun dalam hal kebiasaan di luar ibadah, dalam kehidupan keseharian mereka, tapi itu menjadi ciri khas mereka. Maka tidak boleh untuk kita ikuti, sekalipun kita tidak meniatkan untuk ibadah ketika mengikutinya. Termasuk potongan rambut, termasuk umpamanya cara berpakaian. Kalau potongan rambut itu menjadi ciri khas orang kafir tertentu, ahli maksiat tertentu, dan itu sudah masyhur di kalangan manusia, maka kita haram untuk mengikutinya. Kita tidak boleh untuk mengikutinya, walaupun itu di luar ranah ta'abudi kepada Allah Azza wa Jalla, hanya potongan rambut atau hanya potongan pakaian. Tapi kalau potongan rambut dan pakaian tersebut merupakan ciri khas mereka, ciri khas orang-orang kafir, ciri khas ahli maksiat, maka tidak boleh untuk kita ikuti. Jadi yang menjadi ukuran adalah sudah menjadi ciri khas mereka. Adapun kalau sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, orang-orang kaum muslimin pun umpamanya melakukan hal tersebut, ya, maka itu tidaklah termasuk ke dalam hadis yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kedua, bertanya tentang golongan Syiah, ahlakahumullah, apakah itu masih muslim atau tidak. Dulu sekitar kira-kira setahun yang lalu ada, kita pernah membedah akidah Syiah di Masjid Raya Cipaganti, ya, dengan menelaah langsung ke sumber kitab mereka, bagaimana akidah mereka. Ternyata kita dapat di akidah mereka itu yang paling fundamental adalah, ya, pertama bahwa Al-Quran, tentang Al-Quran, Al-Quran ini palsu, kata mereka. Al-Quran ini sudah dirubah, dikurangi dan ditambah. Yang asli masih gaib dibawa oleh Imam Muntadhar. Tebalnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada sekarang. Selama Al-Quran mereka belum muncul, untuk sementara ini boleh dipakai. Dengan keyakinan ini gak asli lagi. Yang asli yang dibawa oleh Imam Muntadhar itu 3 kali lipat, dan tidak ada satu huruf pun yang ada dalam Al-Quran sekarang ada di Al-Quran itu. Jadi gak ada alif, ba, ta, sampai ya, gak ada tuh. Kalau begitu bukan dengan bahasa Arab, ya. Al-Quran kan dengan bahasa Arab. Kata mereka, satu huruf pun dari Al-Quran yang sekarang gak ada di Al-Quran kami, kata mereka. Berarti bukan bahasa Arab itu. Pertama itu. Kedua, mereka meyakini para sahabat seluruhnya sudah murtad kecuali beberapa orang. Dan hadis yang sampai ke Ahlus Sunnah melalui semuanya, melalui para sahabat, semuanya gak bisa dipakai. Itu gak bisa dipercaya. Ketiga, tentang imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi dan para malaikat. Lihat umpamanya apa yang dikatakan oleh Khomeini dalam kitabnya. Dia menyatakan, wa li a'immatina manzilatan la yablughul malaikat wa malaikatul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Para imam kami memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat yang didekatkan ataupun oleh para nabi yang diutus. Coba kalau Al-Qur'annya sudah beda, hadisnya sudah beda, para sahabat yang meriwayatkan hadis itu seluruhnya sudah murtad, masih adakah Islam yang tersisa pada diri orang yang berkeyakinan seperti itu? Sumbernya bukan lagi Al-Quran, karena Al-Quran sekarang palsu. Sumbernya bukan lagi hadis Nabi SAW, karena hadis Nabi melalui para sahabat yang sudah murtad tidak bisa dipercaya. Maka itu agama yang bukan Islam. Sumbernya bukan Quran, sumbernya bukan hadis, malah tokohnya yang ada di Bandung, yang kita baca lewat media sosial yang tersebar, secara terang-terangan dia menyatakan bahwa Nabi kita bukanlah Muhammad SAW dan Tuhan yang disembah oleh kita bukanlah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Beda ternyata, Allahnya beda, sesembahannya beda, Nabinya beda, Qurannya beda, hadisnya beda. Kalau semuanya sumber utamanya beda, apakah masih bisa dikatakan bagian dari kaum muslimin? Enggak, satu-satunya yang menyebabkan orang awam tertipu bahwa mereka termasuk bagian dari kaum muslimin adalah mereka masih menggunakan istilah atau terminologi-terminologi Islam, seperti mereka masih mengatakan sholat, mereka masih mengatakan saum, mereka juga berbahasa Arab. Nah, itu saja yang menyebabkan mereka dianggap oleh orang muslim, oleh orang awam yang tidak tahu. Adapun orang yang tahu terhadap akidah, keyakinan mereka, maka tidak ada lagi Islam yang tersisa dalam dada mereka. Karena mereka meyakini Quran kita sekarang adalah palsu. Para sahabat seluruhnya sudah murtad kecuali beberapa orang. Dan hadis-hadis Nabi tidak bisa dipercaya karena melalui para sahabat yang sudah murtad. Dan kalau itu semuanya sudah tidak ada, maka tidak ada lagi Islam yang tersisa dalam diri orang yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Pak Was. Kita beralih ke pertanyaan yang telah disampaikan. Ada pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya selama beberapa bulan, usai dia sedang menderita sakit. Jadi pertanyaan, bagaimana cara ikhlas untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit yang saya derita, agar tidak resah di dalam hati dan biasa optimis di dalam menerima ujian sakit ini sehingga mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu. Iya, ibu yang sedang sakit barakallahu fiik, syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syifa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Ibu, semoga Allah menyabarkan ibu dan menyembuhkan penyakit ibu dan kembali ibu sehat seperti sedia kala, ya. Bagaimana agar kita bisa sabar? Iya, tadi sudah dijelaskan. Agar kita bisa sabar menghadapi musibah termasuk sakit, pikirkanlah bahwa sakit itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugian. Mungkin 90% dari sakit hanyalah keuntungan. Kerugiannya hanya 10% atau kurang daripada itu. Apa sih kerugian dari sakit? Cuma satu. Apa? Menderita. Hanya itu saja. Ya. Tapi ternyata menderita itu pun memberikan kebaikan. Apa sih kebaikannya? Tadi sudah saya jelaskan. Keuntungan orang yang sakit dan menderita dalam sakit. Pertama, dosanya gugur tanpa harus tobat dari dosa itu. Yang keduanya, Allah mengalirkan pahala yang melimpah tanpa harus beramal. Amalnya hanya amalan yang pasif berupa kesabaran. Ketiga, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempatnya, derajatnya meningkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Yang kelima, setelah sakitnya berlalu, Allah akan memberikan dua kebahagiaan. Ibu nanti tinggal menunggu, apa ya dua kebahagiaan, dua anugerah yang Allah akan berikan kepada saya setelah saya sembuh dari sakit ini. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya, termasuk rukhsah dalam hal ibadah. Ibu tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, sholatlah sambil berbaring. Nanti Ramadan umpamanya enggak bisa saum, bukalah makanlah sebanyak-banyaknya. Ya, tapi nanti qada, kalau enggak sanggup qada silakan bayar fidyah, kan begitu. Jadi itulah beberapa keuntungan yang Allah berikan kepada orang sakit yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang sakit, sampai-sampai ada sahabat yang berdoa, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Pertama, sholat berjamaah di masjid. Kedua, jihad fi sabilillah. dan ketiga haji. Sejak saat itu dia badannya panas dan sakit sampai menggigil. Sahabat yang ada di dekatnya merasakan hawa panas yang keluar dari badannya. Tapi tiga hal ini gak pernah kelewat. Sholat berjamaah terus. Kalau ada jihad dia paling depan. Kalau haji dia selalu haji. Sampai meninggalnya. Ada seorang wanita. Kata Ibnu Abbas. Ala adullukum. Ala imra'atin min ahlil jannah. Mau gak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga. Hadil marah saudatuh, wanita yang hitam itu. Dulu ketika Nabi ada, wanita itu berkata, ya Rasulullah inni asra wa inni atakashyaf, fad'ullaha ayyashfiyani. Wahai Rasulullah, aku terkena penyakit sorak. Sorak ini bisa maknanya epilepsi atau kejang-kejang, atau bisa maknanya suka sering kesurupan, karena gejalanya kan sama ya. Dan kalau aku kambuh, aku suka terbuka aurat. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti ad'ullaha yashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, enggak perlu sembuh. Dan bagimu surga. Jaminannya surga kalau sabar. Tapi kalau kamu mau, saya doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan sakitmu, tapi enggak ada jaminan surga kalau sembuh. Disadari dua opsi seperti ini, wanita ini menyatakan, asbiru ya Rasulullah, saya sabar aja, gak perlu sembuh. Biar sakit ini, dan saya akan sabar dengan sakit ini. Tapi tolong doakan kepada Allah, kalau saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Lalu Rasulullah SAW mendoakan. Makanya kata Ibn Abbas, ini wanita ahli surga. Karena dia memilih sakit dengan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Dan Rasul berbicara begitu dengan perantaran wahyu seperti yang tadi saya dikemukakan. Wanita ini memilih sakit. Karena apa? Tahu balasannya surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sakit. Dijenguk sama kawan-kawannya. Kata kawan-kawannya, ala nad'u lakat tabib. Mau enggak? Kami panggilkan tabib untukmu. Dia menjawab, qadra'ani tabib. Sang tabib sudah melihat aku. Dia tanya, famada yaqulut tabib? Lalu apa yang dikatakan oleh sang tabib? Kata Abu Bakar, qal inni fa'alul lima urid. Kata sang tabib, aku maha pelaksana terhadap semua yang aku inginkan. Oh, ternyata yang dimaksud tabib di sana siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Bakar tidak menginginkan dipanggil tabib untuk dirinya. Ya, coba lihat tiga sahabat hebat ini. Mereka memilih sakit karena tahu di dalam sakitnya terkandung anugerah yang tidak Allah berikan kepada orang yang sehat. Orang yang sehat bukan anugerah tapi berisiko. Kesehatannya dihisab. Kesehatannya bisa dipakai untuk lalai dari perintah Allah, untuk melanggar larangan Allah, bermaksiat dengan kesehatan yang dilakukan. Itu jadi beban. Orang yang sehat jadi beban dengan sehatnya dan akan dihisab dengan sehatnya. Orang yang sakit diberi anugerah. Maka dari sisi ini kita melihat lebih untung orang yang diberi sakit oleh Allah daripada diberi sehat. Keuntungannya jauh lebih banyak daripada keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang sehat. Oleh karena itu tiga sahabat itu tadi lebih memilih sakit daripada sehat, ya. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh untuk menyengaja sakit karena ingin keutamaan tadi, sengaja minum racun. Kenapa? Biar sakit. Sengaja makan cabai sekilo biar apa? Biar mencret wae. Terus sakit gitu ya. Sengaja umpamanya makan apapun yang bisa membuat itu enggak boleh. Karena apa? Menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Nah sekarang kita boleh enggak berdoa minta sakit? Ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Seperti sahabat tadi. Bukankah Nabi bersabda, tadawaw fa'ina likulidda'in dawa. Berobatlah kalian. Karena dalam setiap penyakit ada obatnya. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, berobat bagi orang yang sakit hukumnya wajib karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat tadi meminta sakit. Dijawab oleh para ulama. Dalam sakit ada maslahat, ada madarat. Apa madarat sakit? Dia enggak produktif. Dia jadi beban bagi orang lain. Dia suka mengeluh. Dia terhalang dari kewajiban. Itu efek negatif dari sakit. Tapi ada banyak keuntungan. Nah, kalau orang dengan kualitas iman yang hebat seperti sahabat tadi, sakitnya hanya mendatangkan keuntungan. Sakitnya tidak mengeluh, sakitnya tidak jadi beban, sakitnya tidak terhalang dari kewajiban. Dengan sakitnya semua efek negatif sakit tidak terjadi, yang ada hanya efek positif dari sakit. Kalau iman kita sehebat sahabat-sahabat itu, ya sakit lebih baik bagi dia. Tapi kalau orang dengan iman yang sangat-sangat tipis, sangat lemah, dengan sakit dia mengeluh sedikit-sedikit, berteriak, mama tolong ini, tolong itu, merepotkan orang, tidak produktif, berkeluh kesah, ya, maka orang yang kayak gini lebih baik sehat aja deh. Lebih baik berobat ketika sakit. Dan iman orang-orang zaman kiwari mungkin lebih cenderung kepada yang kedua, ya. Dengan sakitnya dia terhalang dari kewajiban. Dengan sakitnya dia jadi beban bagi orang lain. Dengan sakitnya dia tidak produktif. Dengan sakitnya dia lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Orang yang seperti ini lebih baik sehat. Ya, demikian saja akhi Fawas, di sini sudah hampir masuk waktu maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian ini di hari Jumat yang akan datang, di tempat dan waktu yang sama, dan gelombang radio serta TV yang sama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintainya dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.